pernah terfikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan pergi tinggalkanku sendiri. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau akan pergi tinggalkan ku sendiri. Di bawah batu nisan kini, kau telah sandarkan kasih sayang kamu. Begitu dalam, sungguh ku tak sanggup. Ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu jaga selamat jalan kasih. Satu jam saja ku pernah bisa cintai kamu, kamu, kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku sepenuh hidup. Satu jam saja ku pernah bisa sayangi kamu di hatiku. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Satu jam saja ku pernah bingung.